Singo Budaya untuk Anda semuanya. Sudah cantik lincah lagi, patre lagi. Terima kasih. Mas Ian Sutresno. Yang mana? Mas Ian.